Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 76. 26. Kat mana 26? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan beberapa banyak lagi ayat-ayat dalam Quran ceritakan hal-hal syurga yang disediakan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Tetaplah dapat bagi hamba-hamba itu dengan tidak wawih, tidak gaduh bila sampai masanya. Dan tidak siapa pun daripada yang berakal tak mahukan syurga bila ia seorang tahu terus terang akan sebenarnya, seperti juga tidak siapa pun mahukan neraka bila ia seorang tahukan sebenarnya neraka. Maka siapa-siapa tak percaya akan syurga neraka itu, jadi kafir ia, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau mati ia yang tak percaya di dalam hal itu, maka tidak memberi manfaat, tak beri guna oleh tak percaya dia itu, melainkan menambah khianat akan dirinya sendiri. Maka di sini, hei kawan-kawanku yang telah telajak kepada kerja maksiat dan kepada berhadap kepada dunia semata-mata, berhenti memikir getek dan masuk capur getek dengan puak-puak yang beramal dan yang mengaji-mengaji agama. Mudah-mudahan tidak mendapat kamu akan sesal yang amat sangat kemudian hari. Maka tidak memberi manfaat oleh sesal apabila sampai nyawa di batang hulkum, yakni berakuk nyawa hala terbit, dan hendaklah kesiang belah getek kepada diri-diri kamu yang bersih dan comel loteng itu, janganlah rodok masuk ke dalam neraka. Maka mestilah kamu pilih beri lepas, pisah beri lepas ke dalam syurga. Juga-juga janganlah jadi bodoh sama sekali, janganlah, jangan jadi bodoh. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan beberapa banyak lagi ayat-ayat dalam Quran ceritakan hal-hal syurga yang disediakan kepada hamba-hamba yang taat kepada Allah Ta'ala. Banyaklah ayat Quran cerita tentang syurga ni. Tetaplah dapat bagi hamba-hamba itu dengan tidak wawih, tidak gaduh, tak bising bangor bila sampai masanya. Dan tidak siapa pun daripada yang berakal tak mahukan syurga bila ia tahu terus terang akan sebenarnya syurga. Maknanya dalam Quran banyak cerita tentang syurga, dan begitu juga banyak cerita tentang neraka. Syurga ni khabar baik, neraka ni berita buruk. Berita buruk. Kali kematian tak panggil berita buruk sebenar ni. Masuk neraka sebenar-benar berita buruk. Orang yang tahu syurga ni benar, maka dia yakin. Bila yakin, maka terbitlah amal. Nah, amal yang dikerjakan dengan penuh keyakinan tak dapat tidak, melainkan diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Tak ada orang yang benda molek dia tak ambuh. Orang gila nak. Tak boleh. Tapi dia tak boleh nak kawal diri dia. Cuma orang nak molek. Kalau baju nak molek, rumah nak molek, kenderaan nak molek, maka tempat yang paling molek syurga. Serba mak nenek molek lah ke? Tak ada benda nak tewas dia. Maka kalau orang yang berakal, memang dia nak barang molek. Mereka hak tak cukup akal. Ne? Sebab tu akal yang Tuhan beri supaya kita pilih tempat molek. Bila kita buang akal, kita ambil barang dan molek. Tuhan beri akal, maka kita tidur pak molek-molek. Pasal apa? Pasal akal sihat. Isyak dadah, minum arok, lalokang tidur. Pasal akal dadah, bila akal dadah, dia tak cari barang molek. Nah, dia ada tidur kat kotor-kotor. Nak, nagih dadah. Pasal apa? Pasal tak ada akal. Nak dapat nak hak barang baik, nak pilih buang hak uduh, ambil hak molek, itu orang berakal. Tak ada orang yang tak mahu syurga. Orang tak semayang nak masuk syurga. Orang judi nak masuk syurga. Mu judi-judi ni mu nak masuk neraka? Hei, tak mau masuk amba. Dah mana berjudi? Dah minat? Nah, hobi. Ha. Seperti juga tidak siapa pun mahukan neraka bila ia tahukan sebenarnya. Orang yang tahu neraka ni betul ada, maka dia tak mahu masuk neraka. Orang yang tak ada tiket masuk syurga pun tak mahu masuk neraka. Yalah, dia kata tak boleh masuk syurga pun, neraka tak mahu masuk. Tidak boleh lah. Ha? Nak masuk syurga tak padang dengan amal. Mana tak ada tiket. Masuk neraka tak boleh. Akhirat tak boleh pilih lah. Kalau tak neraka surga, tak surga neraka. Farikum fil jannah, kata Allah, wa farikum fis sa'ir. Sepuak mesti ke surga. Satu golongan sepuak lagi masuk neraka. Pak lain dah doa yang ketiga. Dia kata Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf tu. Hak tu buat kekal. Iaitu orang yang tak masuk surga, tak masuk neraka kerana sama rengang timbangan amal dengan kebajikan dan kejahatan. Nak, aning tak masuk lagi neraka, tak masuk lagi syurga. Dipanggil duduk pada satu tempat, Al-A'raf. Ha, itu panggil Al-A'raf. Akhirnya, Nabi beri syafaat masuk dalam syurga. Jadi tak ada tempat yang ketiga. Siapa-siapa yang tak percaya akan syurga neraka itu jadi kafir je. Macam kaum ini. Komunis dia satu agama, tak kira. Gangang dia tak percaya agama. Satu agama. Nah, agama ni maknanya kepercayaan. Kepercayaan dia tak ada agama. Tak ada Tuhan. Dia kata the God is dead. Dia orang tak percaya surga neraka. Tuhan telah mati. Agama itu adalah dadah ataupun candu masyarakat. Bila kita beragama, kita lalah selalu dah. Kita galik, kita huyung, pening, kaya. Kaya ke mana? Kaya ke surga, kaya ke tu, kaya ke ni. Ha, lepas tu tak payah agama dia. Bila kita ikut agama, tak maju negara kita. Apa? Sampai masa kena berhenti mesyuarat pula. Mesyuarat penting. Dah masuk waktu asar. Ha, ni agama punya pasal. Nah, kita nak buat satu-satu perkara, tak boleh buat. Buat apa? Kitab kata tak boleh pula. Akhirnya, tohuk terus agama. Dia panggil komunis. Jadi orang tak percaya syurga neraka, komunis. Kekal di dalam neraka. Dia tak percaya neraka, dia akan kekal dalam neraka. Kekal ni makna selama-lamanya. Kalau mati ia seorang dalam hal itu, hadap percaya. Maksudnya keimanan penting. Amalan nombor dua. Iman dulu. Mari Jibril AS ajar Nabi iman dulu. Lepas iman, Nabi ajar Islam. Iaitu beramal. Iman maknanya perkara kepercayaan. Lepas tu lah Jibril mari sebut tentang Islam pula. Masalah alam amalan zahir. Nah. Kemudian ihsan, memperbaikkan amalan pula. Tiga ni lah perkara yang penting dalam kehidupan mukmin. Beriman, beramal dan mengelokkan amal. Sebab itulah bila dihuraikan pula menjadi empat perkara asas yang sangat penting. Pertama, kepercayaan. Kedua, ilmu. Ketiga, amal. Keempat, ikhlas. Ikhlas tu makna membaikkan amal. Kalau amal saja tak comel, kau nak terima pula. Awi jadi comel. Maka tidak memberi manfaat oleh tak percaya dia itu melainkan menambah khianat akan dirinya sendiri. Orang yang tolak apa yang dibawa datang dalam kitab-kitab yang turun daripada langit, tak mencapai kebahagiaan melainkan celaka semata-mata. Sekarang ni dunia moden. Otak pun moden juga. Yeah? Benda yang tak boleh sabar walaupun dalam Quran, kita tak terima. Benda yang comel walaupun daripada negara kapir, kita pakai. Kita tengok orang ramai. Dia tengok ramai ni bukan daripada ajaran Islam semua. Dia ada benda yang boleh tengok ramai. Ada benda yang boleh kita tak perlu tengok pendapat ramai. Jangan semua nak ke ramai. Kalau semua nak keputusan ramai, bukan Islam tapi kapir semata-mata. Islam ni dia ajar ada benda yang tak perlu pendapat ramai. Ada benda yang mesti kita tengok pendapat ramai. Dah. Benda yang telah dinaskan oleh agama, maka tak perlu pendapat orang ramai. Nampak? Contoh, melaungkan azan. Maka tak payah mengundilah. Nak tahu pendapat orang kampung bubuh setakat luar ke setakat dalam. Takut bising sangat. Tak payah. Semayang lima waktu, tak payah pakai ramal lah. Dah subuh ni zaman Nabi je lah. Orang tak kerja pejabat ni subuh takut jumpa nak atur anak sekolah gitu gini. Tak. Kita buat ngundi sekali tanya rakyat ramal boleh tak kita anjok. Subuh buat lewat kek pas waktu jabat aku 10 ke. Nak. Tengok kalau ramal majoriti menang aku 10. Tak boleh pakai tu. Benda nas, tak boleh pakai ramal. Nak. Walaupun semua manusia setuju, tak jadi juga. Tak jadi juga. Ne? Ha. Semua manusia setuju belaka dah akad tangan. Zina suka, sama suka, tak apa. Tak boleh. Itu tak pakai ramah tu, itu nas. Tak pakai ramah? Kalau pakai ramah, tak ada ketetapan dalam syarak. Tak? Tak ada tetap. Buat surah, lepas tu nak cap. Ni kata kuning, ni kata hijau. Tak? Ngundi ya. Baru puas hati. Nak? Tengok akad tangan ramah ni. Tu baru orang tanya ramah tu. Bila gitu? Kau remeh-temeh. Tak ada nas. Faham? Kalau benar ramah hak belah kuning, cat kuning. Kalau ramah belah hijau, cat hijau. Jangan biru sudah. Ya? Kalau hak nas, tak boleh. Dato' Iman ni kita buat puang pula Tok Bila. Tok Iman lelaki Tok Bila puang pula pasal sedap sikit suara. Tak salah. Tak payah ngundi lah. Tak payah mesuara. Tak tengok tu. Tak jadi. Benda hukum syarak lah ni. Dia gitu. Ada juga benda yang tetap dah nak pakai ramah. Mana boleh pakai ramah. Nak pakai ramah. Hak ramah jahiliah. Benar jahil. Nak. Benar jahil. Tengok ada orang mati. Anak dia seorang yang dengar ngaji, dia kata kaki tang kiblat. Orang ramai-ramai yang jahil lagi kata rasa pala tang kiblat. Kaki dah hantar ke laut. Nak pakai mana? Pakai ramai. Orang tu dah pakai ramai, pakai hukum syarak. Walaupun semua nak suruh kaki tang ke laut, dah boleh juga kaki kiblat. Pasal sebut dah dalam hadis. Biar kita pandai pasti je. Tu panggil keti buku-buku agama. Nak. Maka di sini, hei kawan-kawanku yang telah terlajak kepada kerja maksiat hak terbabah dah dan kepada berhadap kepada dunia semata-mata. Kalau berhadap pada dunia tak salah, tapi dunia semata-mata tak ada akhirat, itu baru salah. Berhenti memikir kata jadilah mikir hak dunia saja. Nak. Hak telajak tu. Telajak buat kerja maksiat. Dia kata, saya tak curi. Saya tak berapa, tak edah dadah. Tahu dah, awak tak turun surah. Mari syurga ni kemestian dalam agama. Perkara hukum syarak. Nabi pesan. Alaikum bil jamaah. Kena kupur lala kapung. Pak semayang jemaah. Nak? Walaupun mudak merapak, mudak menyamuk, tapi mudak gi solat jemaah. Tak gi kat orang ngajar. Adik-beradik merapak kau. Cuma ni jahat kot lain. Ni jahat kot lain. Tak boh pada agama tu. Jadi bertilah buat maksiat. Maksiat ni bukan zina je. Maksiat ni bukan bawa awet je. Tak semayang maksiat. Maksiat ni bahasa Arab, bahasa Melayu, deraka ke petoh. Petoh suruh semayang tak semayang? Maksiat. Nak? Ha, dia gitu. Jadi kalau tak semayang sama, dia panggil ahli maksiat. Dia acak, dia baru jama ahli. Ahli maksiat. Kalau sekali, dia panggil pelaku maksiat. Kalau acak kali buat, ahli maksiat. Nampak? Ha. Dah masuklah bercapur gatek. Dia kata. Gatek tu retek lah. Dengan puak-puak yang beramal. Capur puak beramal pula. Dia main puak projek aje. Tak ada bicam dia lain. Piti ha. Piti tenda, piti tenda, piti tenda. Pergi kubusnya. Nah. Capur dengan orang beramal tak? Capur puak-puak semayang ni. Capur puak-puak surah tak? Main nak cari makan saja. Tak jadi. Main nak menega saja pagi petang. Tak? Umur kau lewat. Anak kau besar. Nah. Kulit kau kedup. Nah. Dan yang mengaji agama capur tak orang mengaji. Jadi kalau kita perempok, capur dengan orang mengaji, orang kata kita tinggal mengaji tak. Padahal kita ketua perempok. Mana bagusnya orang mengaji ni. Nah. Kita ketua perempok, duduk kompong. Orang tak tahu, balik ni duduk sembang dengan set-set ngaji kita. Tak, minum air dengan set ngaji, naik kereta dengan set ngaji. Orang kata, oh, set ni set ngaji kau. Padahal bapak perempok. Tetu naga berjala atas belakang. Nah, tapi dah kawan dengan orang ngaji. Dia baru kawan. Dah kalau ngaji etek, kau melek lagi. Nah. Ngajilah. Belum kena pitih. Nah. Kalau belah luar ni dia kena pitih nak pergi ngaji. Fardu ain 40 ya setiap kepala. Kena bayar lah. Nak? Sebab apa? Dah disewa bangunan? Ingat free? Tak? Oh, wakau pitih pula. Memang dah disewa bangunan. Nak buat kelas apa semua? Nak ajar Quran? Sewa api apa? Kita main nak free mo? Nak? Dia nak kata tu biar tu. Kalau surah orang apa seorang free belaka dah dia mari ngajar nak kutip itih pula aku dah tahu nak tengok sepak tu kalau sewa bangunan kita dah boleh kata apa kena bayar kan nak tu dia nak ngajar agama tapi dia sewa bangunan 1,000 lebih sebulan nak ambil itih dia ni kita nak pergi naik kita je nak ngaji lah ni sementara free. Free ke mana? Free ngajar kitab. Takkan free kena beli ya boh. Mahal tak? Ada kot ngaji free dah. Kitab free kot. Suruh ustaz beli. Ustaz tu belum beli 8 ayah setengah. Kapan tak ayah? Binawe punya nak murid. Tak? Ingat ke wish 10 ayah? Tak? Tak balik ayah siah setengah. Kita ceng. Senyak tu. Takkan ustaz nak hitam dah kitab tak ayah ke tak? Tak gamak pula. Ada juga anak murid gitu. Semua nak free. Nah? Dah guna ulama-ulama di karang kitab apa semua terpaksa dia jual pula. Jual dunia tu, jual akhirat. Eh tak boleh kata gitu yang kata. Mulut kita jangan lacah ngak. Tak. Jual agama lain, jual agama ni bukan terima upah. Bukan terima gaji. Orang tanya dah ulama-ulama. Ulama besar jawab. Ustaz Kakun rasa cakap banyak ah. Neh, kalau kelas baru bagi dengar berarok, gi ceramah rasa cakap banyak. Orang tanya dah ulama-ulama. Yang warak-warak. Nak? Kalau ngajar ada gaji, hukum mana? Harus. Dia kata jual agama. Jual agama ni, dia menjawab jawatan yang berkait dengan agama, tapi dia tidak menyampaikan apa hukum yang sepatutnya disampaikan, kerana takut-takut tak boleh dunia dia. Ha, tu jual agama. Ada beza kat situ. Ada beza. Makna kalau kita kat sini mengajar agama hak bergaji, sama ada mufti, qadi, guru pelawak, ustaz sekolah, ustazah, maka kita kena sapalah perkara yang patut sapa, jangan kita sembunyi. Baru jadi haruf gaji kita bulan-bulan. Kalau ada kita tak berani nak kabar, takut kat gi, orang dah ambil kerja pula kalau kabar gini, maka tak boleh fitih lah. Baru dia panggil menjual agama dengan gaji yang sedikit. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual, eh? Ha. Belikan agama, ayat-ayat aku dengan upah yang sedikit. Apa ada orang yang dia mulut lacang, dia kata tu imam kalau ada gaji dah ikut. Ha, ni setan ni. Dalil setan pasal ulama besar-besar warak-warak kata harus. Ah, ha, orang hebat-hebat. Neh? Ha. Pak jenis karang kitab. Boleh, dia kata. Neh? Kita kat kampung ni nak samanda-manda. Tiap-tiap hukum yang kita ucap, kita kena tanggung balik akhirat kayak gini. Nah, ha, kita buat mulut lacang nak. Neh? Ha, ke imam ada gaji dah diiku. Ha, ni ngaruk. Dia bukan tasawuf tu. Sesak barat dia panggil. Neh? Ha. Bukan tasawuf gitu. Tasawuf tak cara benda gitu. Tasawuf ni cara nak jadi molek kita. Bukan nak cara hal orang. Nak? Ha. Kalau ada orang kata maknanya tu bila ada gaji, ada elau, tak pakar. Ha, dia berdosa. Seke buruk. Nampak? Kerana ulama yang sofah hebat-hebat, hak tu yang patut kita dengar. Neh? Ha. Jadi kalau mana-mana ada ulama-ulama yang buat buku, dengar ustaz-ustaz kita dia buat buku. Nak? Eh, dia jual pula tak apa. Cari makan gitu. Bukan sebab bukan dia paksa orang nak beli. Tak, tak beli tak boleh, kena beli. Ha, tu lain. Neh? Ha. Orang berkata nak baca buku dia lah beli. Tak mau beli, tak ada masalah. Tak. Lepas tu nak buat kena, tak mau jadi gitu. Dia kata buat free ya buku. Ha, ramai free. Orang yang buat cetak ketah gitu gini, mampu kah gitu. Kalau bagi yang guru agama nak bagi yang mampu. Nah, kalau bagi yang tuition bayar 60, 70. Tu baru sutip kepala kalau 3 macam ajaran 6 beradik. 4-500 dah situ. Tak kata apa. Lepas tu kalau guru ngajar Quran rumah macam guru ayam. Ada ha. Nak? Ha. Dia ajar anak kita daripada buta li peti sampai patah nak tahu. Guna skala we. Guna skala we. Nak? Ha. Indah water mari aku tarik 107. Tak? Betul yang ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong-ngong 170 tarik. Tak? Ha, ni kita ni. Jangan lebih ingat pada ulama. Pasal ada bunyi buat buku. Seorang daripada ustaz kita lah dia berani buat buku cek-cek tu. Tak, saya kabarlah nama apa-apa. Dia buat buku gini-gini-gini jual. Tak, pas ngajar jual 5 ya, 10 ya, ada buat kutuk. Tak, dia kata jual agama. Setan. Ha, ha ni jahat lah tadi ni. Ni jenis Yahudi. Hasadan min indihim. Jenis Yahudi ni dalam perut dia kira deki korang je. Nak? Bukan jadi jutawan boleh beli kapal layar. Tak? Ha, tapi jenis-jenis. Anak-anak Yahudi. Bisu ke? Bisa orang ni. Nak? Perangai Yahudi. Mudah-mudahan tidak mendapat kamu akan sesat yang amat sangat. Kemudian hari. Jangan kita sesat lewat dah. Ni masih sesat dah. Dalam dunia. Akhir kalau sesat tak jadi apa dah. Contohnya, anak-anak kita lah kalau tak baca pun sedar, peksa tak apa. Kalau nyesat. Tak. Tak jadi apa dah. Dah peksa dah. Nah, dia gitu. Dah kita gitu kot dengan akhirat kita. Mas, cuma kita beza dengan anak kita peksa, anak kita tahu bila peksa. Tarikh habis. Hak kita tak tahu tarikh bila. Tarikh lupu. Dada senyap sekor dok. Depan sabasung kambuh. Kakak sekor beberapa nipung. Dan kalau ramai-ramai gini tak apa kenal. Ni tak ada seorang tak tahu. Betul tak? Nyak adalah kotak. Nah. Ha. Kalau terimak orang tahulah. Terimak hati. Ya, mudah orang tahu. Tak? Ha. Eh? Ha. Maka tidak memberi manfaat oleh sisa bila sampai nyawa di batang hulkum. Nyawa sampai di hulkum. Dia panggil hulkum. Orang kena panggil halkum. Ha. Ada panggil butilkum. Dia bahasa Arab. Hulkumun. Hulkumun. Hulkum. Nah. Ha. Sebab tu huruk-huruk hok tak boleh nak dengung tu. Kalau jumpa dia, dia panggil huruk ni. Ha? Huruk ni. Nung mati jumpa dengan Alik. Man amana billah. Huruk dia Alik ni. Ha? Izhar. Ha. Berapa huruk ada? 6 huruf. Huruf izhar. Huruf izhar ni berkait dengan ha, hal, halak, ne? Halki. Ha ni. Ha. In haza. Ha. Jadi in haza. Mengaguh tu. Tak. Ha. Wa man amana billah. Dah jadi gitu. Dia dengung mati, jumpa dengan Hamzah. Waman, ah, lalu. Dia dengung. Nah. Lekung ni, huruk lekung. Huruk halak. Nah. Kalau dalam ilmu sarah, dia panggil huruk halak. Nah. Ilmu tajwid, huruk izhar, dia panggil. Nah. Baik, sapan. Makna nyawa kita ni, ada di dalam jasad kita, seperti air yang kita siram, ada di dalam sekiliang pokok. Kita tanam pokok lada tu siang, air. Nak, ada berkena hujan. Air tu diserap oleh akar. Bukan diserap oleh daun. Diserap oleh akar. Akar tu serap masuk pada segala-gala anggota dia. Dalam akar ada dalam air, dalam daun, dalam batang, dalam rati. Nak, ada berapa? Maka nyawa kita itu juga. Serata tubuh ni. Batulah anggota yang mati, tidak terasa. Macam orang kena kecil manis. Ujung jari dia mati je. Ha, tak ada dah roh situ. Sebab tu buat apa tak sakit. Mati lah. Doktor pun potong. Nah. Jadi roh ni dia keluar kok hulkum. Nah. Dia terik kok dalam. Kok dalam daging. Dia keluar kok hulkum. Bila keluar kok hulkum. Dia naik. Ke ala katah. Kalau tidur kan. Naik katah roh. Masa dia keluar tu dia memanjang keluar tu. Sambil keluar sambil tinggal sejuk kaki sejuk lutut. Perut panas lagi. Naik lagi suruh. Perut pula sejuk. Dada panas lagi. Kat sejuk tu tak ada arak panas. Faham? Last kali keluar kot hulkum. Tak tahulah keluar kot dagu kot mulut. Tak. Maka mayat pun bila tengok. Habis lalu roh. Lepas pada tengok dah roh habis. Dah boleh tutup lah mata. Dah boleh tutup lah. Dah tak hidup dah. Batu sunat tarmidul mayit. Tutup mata dia. Pasal tadi dia tengok roh tu baik. Tak? Ha. Yang ni berakuk nyawa hala terbit. Ha. Nyawa ni berakuk. Berakuk ni maknanya beranjak, beranjak, beranjak, beranjak. Kalau suruh jamah kan? Dah kaki-kaki ke mana? Kaki sejuk tu ni. Ha. Dah lama tu. Tak? Kalau kaki sejuk tu dah lama. Dah saya tunjuk lah kaya telok. Wajar ke sagar saya tunjuk lah. Kaki sejuk. Nak. Matilah ke lagi. Kalau tak mari surah mati, mari surah mati kau. Tok Imam mati, Mak Rebik matilah ke. Atas amal masing-masing. Nak. Atas amal. Tak mati tak boleh. Kena mati. Amalan boleh kita ikhtiar. Mati tak boleh nak ikhtiar. Ikhtiar mana? Ikhtiar tak boleh mati lagi. Melainkan minta pada Allah panjang umur. Ha, itu lah. Panjang umur. Nawak ni panjang umur. Nawak ibadat. Minta gitu. Neh? Ha, jangan minta panjang umur lagi lah. Pasal nak duduk juga rumah banglo. Faham? Ha, cita-cita aku. Tak jadi gitu. Hala terbit. Batu Nabi kata, bila kita bunyi krok, krok, cekok, walaupun tak mati lagi, tak terima dah. Kalau mati, lebih pada tak terima. Neh? Ha. Taubat orang bunuh diri. Terima tak? Ayo bang. Lima. Lima orang ni bunuh diri. Tak bunuh diri mati. Dah nak taubat lah. Mana tak taubat orang bunuh diri. Nah. Ha. Dia ambil betul, dia pong. Cof pada. Kata dia taubat. Mana boleh. Mati dah. Sebab dia taubat orang bunuh diri, ulama kata tak terima. Dan yang kata terima tu bunuh diri dah mati. Lepas tu taubat, baru terima. Tung, terjun oleh cakap 13, Usman Negeri. Dan boleh lah jatuh atas lori perabuk, lembek, nah, nah lapis. Dung, denyuk. Berbok depan baju puluk, dah mati. Lepas tu nyesah. Ha, tu baru bunuh diri yang dah mati. Kalau bunuh diri mati, taubat dah terima. Lepas ada dah nak taubat, mati dulu. Nampak lagi lah? Ha, nak cerita makna nyawa, penting. Dan kita nyawa ada ni. Ha, betul lah kita. Tak? Kawan-kawan kita ramai mana dah, senyap. Mok dara, tok nyang, tok nyung, ibu bapak, senyap lah ke dah. Senyap ke mana? Pergi kubur tu, dengar kubur, senyap sunyi. Masih hidup, riuh dia. Tak? Tapi bila mati, senyap lah ke? Masih hidup, kalau kita pergi kat kereta, dia dengar. Tengok. Tak? Twitter bunyi. Ha. Kurang-kurang. Dung, dung, dung, dung. Bagi kubur, senyap lah ke? Tak? Ada. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughrir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba-Nya, kok kandalah. Macam mana keadaan sekalipun, ma lam yughrir. Selama belum bunyi khraq tekak. Sebab bila siapa kat akhir sekali dia siapa tekak nyawa ni. Bila roh siapa tekak, dia akan bunyi bunyi gitu. Masa tu dipanggil Arab panggil ghargharah. Gor-goroh. Orang kata gor-goroh macam ni. Gor-goroh masih bunyi khok, khok tu. Ha, tu salah yang tak dia apa dah. Ajar ngucap, tak dengar. Ha, tak dengar dah. Masih kaki sejuk, peha panas, tu tak lagi, tak gor-goroh lagi. Dah? Ha, dah khok, khok. Tak apa-apa. Ha. Goodbye. Ha. Tak ada apa-apa. Nah, sebelum pada bunyi khok, kalau taubat, masa khok terkatakan dia boleh taubat. Tak terima. Tak terima. Nak. Dan doklah kesian belah getek kepada diri-diri kamu yang bersih. Kita ni bersih kan? Comel loteng. Dan comel lotir. Baca loteng, jangan baca loteri. Boleh kira. Kan kita comel Tuhan buat. Nak? Macam kita ada muka kita dengan muka beruk. Comel kita. Tuhan buat comel. Adu dengan kura. Kaki. Comel kaki kita. Nak? Atas belakang ni kita tengok belakang labi. Lawa belakang kita. Nak? Mata kita. Tengok dengan mata lalak. Ya, mata lalak. Nak? Comel mata kita. Mana comel loteng Tuhan buat? Tolong sayang lah. Bapa comel loteng, tubuh bersih, sayang lagu mana? Jangan rodok. Tu rodok tu lah. Jangan baca Arab lah, rauda pun. Ha? Rodok. Jangan rodok. Maknanya jangan lepok. Masuk dalam neraka. Bila masuk dalam neraka, tak ada comel. Dipanggil Darul Bawar. Negeri Huduh. Huduh belaka situ. Huduh belaka. Rumah huduh, jaring huduh, gari huduh. Tak, muka penghuni lagi uduh ni. Pasal apa uduh? Pasal kena seksa. Orang kalau kena sakit, muka uduh. Ha? Nak? Ha. Uduh muka. Kita ambil kata tatik. Kita kepik jari dengan pelayar. Ha, dia tengok muka ni sama yang. Uduh sepah kau ang. Bunyi. Ha, uduh. Ha. Dan tu kena bakar. Tak ada. Ha. Nak? Ha, tubik mata yang ni, tubik lidah. Lidah atas dada tu. Lidah atas dada. Lidah atas dada jalan. Tubik lidah ni sampai atas dada. Bukan sampai atas rata, orang jirik pulak. Sekali jirik, dah jalan orang jirik lah dah. Menyembang oleh dia mati. Bayi fitnah korang. Tak? Hok tak ada tulang, hok cabut isi, hok ular masuk dalam perut. Oh, aduh. Maka macam mayat hok kena bakar, orang kena bakar, tengok muka orang kena bakar. Dah. Ha. maka mestilah kamu pisah beri lepas ke dalam syurga juga-juga. Apa jadi pun biar masuk syurga kau. Jangan masuk dalam neraka. Biar mu jahat pun. Nak? Dan awak mana? Taubatlah sungguh-sungguh. Nah? Jadi kawan ni bagus kok. Kalau kita kawan-kawan dengan orang pergi surah, jadi pergi surah kok. Kalau dah ikut 7 malam pun 3 malam. Kalau kawan ni pasal. Nak? Kawan kaki menipu, kaki menipu tak? Tak menipu banyak, menipu sikit. Kawan orang narik kereta dengan katok orang. Gitu je. Nak? Janganlah jadi bodoh sama sekali. Janganlah dia kata. Dia tolong ayu. Tak bodoh apa siapa. Tak semayang. Duduk jual. Tak semayang. Nak? Tak kaya. Kalau kaya, tak jadi apa. Tengok toko korporat ni orang kaya ni. Berjuta-juta perniagaan dia ni. Import-export kapal. Sekali datang kontainer. 400 hutil kontainer atas kapal. Waktu tu mana 400 hutil lori. Barang dia. Nak? Tak dan surah, tak dan dengar. Mati kerah. Ada apa-apa kau. Eboh masih mati gitulah. Bolak ramai-ramai. Lepas tu senyap ha, kamu. Tak ada benda lah. Ha. Kontainer pun tak ada suti tak kubur. Nak? Dan taklah kamu beralah kepada hukum-hukum Allah Ta'ala. Tak ada soalan hari ni? Beralah dengan hukum Allah Ta'ala. Allah kata haram, haram kata haji, wajib lah. Tak usah nak pindah lah. Bila kata haram, haram mah. Rohok lah kita, tak boleh cari makan lah. Ni jawab kita pula. Orang kata sunat ni malik awak, sunat pun malah awak. Dia ni jawab sama. Nak? Hukum yang tak boleh runding, hukum Allah. Hukum manusia boleh runding. Api merah, tangan sibuk, kita kena taat. Tapi tengah malam tak apa, lalulah. Faham tak? Kalau tak berhenti api merah tengah malam, pukul 2 pagi, bila kubur pula. Mulai-mulai ada berhenti, taatnya. Nak? Sebab itulah kalau kita kenal Allah, kita taat Allah. Kita tak kenal makhluk, kita taat makhluk. Gitu eh? Allah siapa kenal, dia taat. Makhluk siapa tak kenal, dia taat. Kita sanggup lah lebih 2 jam daripada pasca' dengan Allah Ta'ala. Zuhur pukul 1:30. 3:30 semayang zuhur. 2 jam lari pasca'. Jabat pukul 8. 7:50 masuk dah. Nak? Dia tak ambil dah ajin pergi pukul 8. 7 lebih tak mau. Patut boleh jadi pekerja terbaik. Nak? Dia dapat 3 tahun turut-turut. Office boy misali. Office boy misali dapat. Tak. Tapi semayang maghrib orang nak bansa. Pasal apa? Pasal tak ada makrifat. Tak kenal Tuhan. Tengah garik jual dulu. Nak? Masa kita nak hari surah kan tak? Dia duduk jual lelak ada. Macam dia orang Afrika. Bukan orang Islam. Macam dia duduk di Rangung. Buddha belaka. Nak? Macam duduk di Hanoi, Vietnam. Di Vietnam tu kafe bandar Hanoi. Nak? Tengah garik dengan siang sama. Kat kita sama juga. Anak-beranak Vietnam juga kan. Nah? Tak berhenti lah manusia ni. Kalau kita pergi tanah Arab ni, orang bang lah. Habis, tutup kedai. Betul tak, ya bang? Nak, tutup kedai habis. Tokai mah ke, tokai balok ke? Nak, tokai pek kuda ke, tutup lah ke? Tutup lah ke, habis jujur tangka masjid lah ke? Gelak habis, kedai-kedai. Nak? Ada satu kali tu, kedai jual pinggang makuk. Mari mata-mata gelap. Pasal setengah jam lagi nak maghrib, dia nak tutup lagi. Dia jual lagi ke pelanggan. Mata-mata gelap, 5 orang. Tendang habis peruyuk-peruyuk pas tengah jalan. Nak? Dengar peruyuk, dengar pinggang makuk, habis lecing. Hak dia jatuh luar. Pasal apa tak tutup? Lah tutup lah ke lah. Nak cari utung ni. Orang nak bang maghrib tu. Ngaji tu. Nak? Dia kata, kat kita, hak tutup kena tendang. Haa tak? Jadi pelik lah kalau kedai kita sampai 15 minit nak maghrib, kita pun tutup kedai. Oh pelik kedai ni. Leceh. Haa, leceh tu. Bukan suruh tutup semua. Lepas mayam maghrib. Buka pula. Ada apa eh? Buka. Buka. Paca lah. Daya tidur apa? Tidur atas kualiti jenang. Duduk sila satu. Tak ada apa. Pasal maghrib ni dia tak boleh. Dia waktu pelik sikit maghrib ni. Kalau tengah asar, orang duduk biar jalan, orang tak lampak jahat kan? Tapi kalau tengah jari, jahat kamu. Tak? Benda bunyi? Eh? Hujan? Haa, dah boleh balik dah. Ada makan ni? Eh? Ada? Haa, ada makan tak apa? Dah? Haa. Kalau kita ketepikan hukum Allah, macam mana Allah nak terima kita? Kalau dia nigau, Allah buat rengang-rengang hukum Allah. Dia kata tak sesuai ada hukum Allah. Dia Islam. Kalau cakap tu tak cia tak apa. Kalau cakap tu bapak paderi tak apa. Tak. Kalau cakap tu hayopi tak apa. Tak. Ni hak cakap orang Islam. Dia kata kita dah nak buat hukum Islam sekarang. Ha, ni, orang tak tunduk pada hukum Allah. Eh, yang jadi ketuk nenek kita dia. Nah. Ha? Yang buat kita ni tubik cokoh jadi besar siapa? Mak ayah kita tekan awak. Ha. Allah Ta'ala. Yang kata tak sesuai hukum ni, mu pandai pada Tuhan. Tak, dia kata pasal kena ikut ramai lah. Ha, mai ikut. Ikut ramai apa? Tanah, bumi ni pakat orang ramai. Tak? Bumi milik Allah kan? Kena tunduk je. Kita duduk bumi Allah, macam kita masuk dalam rumah orang. Ha? Masuk dalam rumah orang, kita nak masuk dalam bilik. Dia kata ada orang puan ni, puan dalam bilik. Kita pun cuma nak masuk dalam bilik. Tuan rumah kata, dah masuk. Mana aku kan? Mana boleh jawab kita rumah orang? Tak, kena taat. Dengan peraturan tuan rumah. Dan ni bumi ni, rumah Allah. Kita tepang duduk ramai-ramai. Hindu ada, Melayu ada. Pakistan ada, Bangla ada, Warpak ada, Orang Putih ada, Jepun ada, Mongolia ada, Altantuya ada, ada belaka. Semua nepang belaka. Siapa tuan rumah? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah kena patuh lah peraturan tuan rumah. Jadi tak mau patuh peraturan tuan rumah tu, jahat belaka tu. Tak sedar belaka tu. Tak ada adab belaka tu. Mari kapung orang. Dan taatkannya kan Allah dengan sepenuh-penuhnya dalam umur kamu yang sebutir itu. Umur Tuhan beri sebutir seorang. Tak boleh cah. Kalau bateri telefon boleh cah. Nah, ni jenis dia boleh cah. Ni bateri Everready. Everready beri sebutir. Mu jaga molek ni lapu becek. Jangan buka bibir kurang. Tak boleh cah. Habis. Umur kita gitu kak. Jadi cah. Sebutir seorang ni. Nak? Jadi orang pandai guna umur selamat. Kita ni Alhamdulillah. Nak? Tuhan buka pintu hati. Bukan kita buka. Tuhan tolong buka. Ke pintu hati hari tu balara. Nak? Hari tu luar pendek. Tak ada hal hari tu luar pendek gimari-gimari. Nak? Macam orang sakar. Tak ada hal. Pasal apa? Tak tahu. Tak tahu benda. Rapang pula dulu Allahu Rabbi. Tak pakai seluar ketat. Lini tak lelah. Dah Tuhan pilih tu. Lini pakai je kurung. Pakai jubah dah. Tuhan pilih tu. Bukan bijak kita. Hidayah dia panggil. Tuhan buka. Nau jadi jamin. Dah apa Tuhan tak pilih semua. Ada hikmat dia pula. Nak? Maka serba salah jua kamu hendak puja nafsu di tempat ini. Melainkan dengan jalan yang halal. Kalau halal. Loh gilah. Biarlah tak ada tasawuf pun. Tasawuf ni hak Allah pun dah ambil juga. Ambil sikit-sikit je. Biarlah nak ambil. Jaga pekoh sudah. Dah apa dah. Dia pekoh lain sikit. Pekoh kata boleh. Tasawuf kata tak boleh. Contoh rumah harta kita halal apa semua. Itu buat rumah setengah juta. Pekoh kata halal. Dunia akhirat. Di segi tasawuf kurang boleh lah. Nak. Pasal besar. Ha, mewah sangat. Nak. Buatlah tangga 200 ribu walaupun mula ayat 500 ribu. Tu tak faham. Pekah halal. Pasal apa? Harta kita tak sabit dengan orang sikit dah. Ah, pekah pun dah pula dah. Faham lagi? Selamat dah. Biar martabat rendah pun. Neh, selamat dah. Tambah ada hak harang. Ha, dia gitu. Neh. Nafsu boleh, tapi dengan benda yang halal. Nak? Tak padang berasa. Seorang ni gagah lagi sisi horsepower. Tambah seorang lagi. Jangan zina. Nak? Dorang padang, padang seorang. Orang tak ada, dua orang. Tak ada, tiga. Tak ada lagi, pak. Pak tak ada juga, sikit kau. Tak ambuh, samsim tau. Tak. Jangan zina. Halal tu, halal. Bila halal, tak usah kata apa lah. Tak. Kita kalau ada lah kapal ni, kau pak habis orang jelong. Orang kata jahat tu. Orang kata tak pakai tu, apa yang jadi kita orang Melayu. Barang halal tu. Bukan zina. Ha. Macam kata cerah tak? Oh, habis kutuk. Apa cerah tak boleh? Biasa lah, tak ada jodoh. Nah, kan jadi pelik dengan apa? Jadi kalau nak turut ke nafsu, sekadar barang halal sudah. Jangan sampai barang, barang haram. Mana barang halal, nafsu kan nak duduk. Lembek sebar. Geta. Bukan geta main, lembek baru je ni. Sedap duduk. Ha? Ha. Semua orang boleh beli. Melainkan Tok Imam. Ha? Ha. Kalau Tok Imam beli, tak kejut subuh. Dah. Ha. Halal, piti halal tak curi orang. Ha, halal. Tak apalah. Nafsu mu nak duduk satu. Mudah masuk neraka ni. Pasal beli lembek 8-8-8 setu tebal. Tak ada masuk neraka. Nak. Ha. Dah matabak rendah lah. Pasal kurang tajuk kurang apa dia gitu. Tapi masuk neraka tak dah. Pasal barang halal. Tak imbang dah. Jangan buat dosa dah. Ha? Nah. Ha. Nak lebih lagi ambil zuhud pula. Kurang. Kelas kita ni boleh beli kereta 400 ribu. Biarlah hak 100 ribu dah. Katakan. Dia panggil zuhud tu. Kelas kita ni boleh beli baju harga 280 selah. Hak 107 dah. Dia panggil zuhud koda ni. Ha? Zuhud ni bukan baju carik. Baju carik keluar tapun tu bukan zuhud. Jadi keke. Maka adalah yang puja nafsu di tempat ini dengan jalan yang haram. Itulah pada hakikatnya yang buat nyaknya kepada diri-dirinya sendiri. Sebab itulah kita kena faham. Hak mana takat halal, mana takat haram. Kalau orang buat perkara halal, kita duduk sibuk apa? Nak? Orang buat perkara halal. Kita buat rumah 40 ribu, orang buat 200 ribu. Halal. Mana dia lah? Yang sibuk apa? Oh, tiga beranak je sampai 200 ribu rumah unda lah. Apa yang sibuk? Ha? Ada juga jenis gitu. Weh, kita tutup rumah. Ya. Ha, jenis gini. Ni ramai lah kapung. Nak? Mata kalau nak jadi tikus kasturi. Tak? Jangan jadi tikus cinarok. Dia tebuk lubang habis. Tebuk situ, tebuk tuduh saja, tebuk tikau ketah. Habis ni korek. Kasturi lagi. Nak tiku kasturi. Eh? Jalan seluruh. Eh bang. Ha? Malang-malang tak? Ngek. Tengok kan lagi. Tak cari. Tak tebuk-tebuk. Cari gitulah. Ada-ada katu-katu yang luruh. Ha? Ha? Gini baik. Jangan jadi korek lubang. Nak? Ha? Ini deki korang buat umur 200 ribu. Nak? Ha? Paru 200 ribu. Mana dia harta dia? Dia curi harta tu. Ah, mana gitu kalau kasar. Nak, yang mu sibuk apa? Lain yang ada hutang mu tak ayo. Nak, lain yang mu sibuk. Barang halal, tak usah sibuk. Nak, dia nak zuhur kita. Orang secara. Fekoh benar. Nak zuhur kita. Nak, kita untuk kita. Orang kita lagi paksa zuhur. Nak, zuhur benda yang halal sunat je. Kan wajib. Mana? Boleh buat umur 200 ribu nak buat ke 100 je. Zuhur barang halal dia panggil. Sunat je. Dah kata wajib zuhur bahan haram. Itu wajib zuhur. Tak, orang lain bahan belaka dah. Dia dah bahan. Pasal takut Tuhan. Kamu biarlah. Itu zuhur yang wajib. Faham? Dia deki korang. Ada nyakit. Pergi ke Mekah. Baik sahaja pergi Mekah. Pergi Kuala Lumpur. Buat kemah. Dia orang pokok setu boleh 40 hari. Orang balik. Ne? Ha. Kita ni kau lama korkak, korkak, korkak. Seolah-olah yang sakit macam orang sakit. Neh, jangan awak nyanyi kita sendiri. Neh. Orang sakit dia tak apalah. Dia orang sakit. Orang sakit nak baik dia kena sakit tu. Orang sehat tak apa. Jangan cari penyakit. Orang sakit dia nak baik dia kena sakit. Macam orang sakit dia nak baik dia kena cocok, cocok sakit. Dia sakit dah cocok pula dua kali sakit baru baik. Nah, orang sehat jangan cari sakit. Orang sakit dia kena sakit. Orang sakit gigi dia kena sakit tau, nak baik. Kena sakit ya, cabut gigi sakit melolong. Nah, wah wah tapi cabut gigi. Tok Imam. dia gitu. Maka puji nafsu ia dengan makan yang bisa-bisa tak padanglah sedapnya dengan sakitnya hingga tak boleh tidur. Bandingan dia kata orang sakit. Orang sakit ni duk turut ke nafsu makan hak dia patang. Bila makan hak patang tak boleh tidur. Sakit ni nyakit kata seluruh tubuh ni naik purak habis tubuh ni. Tak. Yang ikut nafsu suruh bini wak lauk udang beli sekali udang makan. Pas makan udang malah karah tengok ah. Pacerah. Tak. Garu. Garu, garu, garu lah tu lah. Tu orang sakit. Maka orang yang tahu hal kesakitan itu patang belaka yang bisa-bisa itu. Jadi jangan makan bisa. Tak berobat apa? Jaga bisa. Kalau berobat, langgar patang. Tak baik kau. Tak berobat, jaga hak bisa. Baru tu. Jadi patang sebelum sakit. Sakit, payahlah sikit boleh juga patang. Nak? Mana sebelum kita sakit, mana sebelum kita susah ni, tak? Kita tak buat benda-benda yang dosa tak buat. Jangan buat kali dosa. Nah? Tengah segar ni lah. Jangan masa kita tak buat dah baru tak pergi berzina. Baru tak pergi belagai yang apa, tak pergi belagai yang tak pergi. Tak buat dah je. Nak pegang ayam pun ayam patut ki. Tambuh gitu. Masa segar ni, berhenti dah buat kaca. Hidup kat orang baik-baik. Tak rugi eh. Kita duduk pergi surah dengar tak rugi. Pasal kita, bukan kita duduk 24 jam surah. Ada sejam. Bila lebih sikit sejam suku. Tu pun mata kelih-kelak-kelih-kelak lah. Jelang tak kejam. Nah. Patut balik rumah kita. Tak rugi sikit siang cari makan. Boleh ada ada. Tuhan Awi. 2,000 seorang, 3,000 seorang, 800 orang. Nah, dah rugi, dengar. Jangan tangan, daya tinggal ke tu guru? Daya tinggal. Nah, cici-cici daya tabuk. Balik mula. Nah, ni walek balik, malam hari, 60 kali ke balik, 62. Mari dengar. Nasi kan dia lah ni. So. Dan mana tak cakap kita. Macam anak dara. Gigi bodoh. Mari 60 kilo. Balik 62. Faham lagi? Ada makan? Rumbu bang. Rumbu 60 sen. Tak tabung. Mula gagal kedua ya. Tapi ada sekeleng tak? Rumbu 60 sen. Bu nawasnya waktu makan nawasnya apa? Nah, jadi maknanya banyaknya kemudahan. Mari dengar ilmu boleh, apa boleh. Ada taruh kenal-mengenal pula. Turun rahmat pula. Malaikat tolong minta apung. Tuhan pula apung dosa pula. Tak? Ada makan pula. Dah nak benda lagi. Nah, takkan balik lah di rumah. Tak ada apa-apa. Tak rugi sikit. Bukan kena tinggal barang kemas paruh. Pak pakai gelang 6 orang. Tinggal 3 orang lah. Kita guru. Kita bilang barang. Tak payah. Balik mula. Dah rugi sikit. Untung ada. Muka kau comel kalau orang main surah. Tunggu. Kita pukul gambar je tengok sekarang ni. Kita tengok muka kita masih tak main surah. Macam raung ke. Tak. Kotor belapang. Tunggu. Sebab Nabi kata dah sesungguhnya ikan di laut, burung di udara. Tak. Meminta ampun dan rahmat kepada orang yang menuntut ilmu. Dia yakin dengan Nabi. Dan juga pisah berubat walaupun obat itu perkara yang pahit. Berarti kat tu deh. Wallahu a'lam. Saya masih belajar ngapa sifat 20 tapi jarang-jarang je. Apakah amalan yang saya yang lain tak sah? Apakah lepas dosa jika tinggal amalan maksiat kerana orang? Sekurangnya dia tinggal perbuatan tersebut. Contoh tinggal amalan daripada tak tutup aurat kepada menutup aurat kerana orang. Apa hukum jika menghina kekurangan diri orang lain? Jika hina kekurangan diri sendiri macam mana pula hukum? Contoh miskin, lemah, dok rok cetong, dok comel, basak terik dan lain-lainnya. Ha, banyak contoh ni. Baik, dalam budaya Melayu bila dekat nak mati dia ajar mengucap saja, mengapa tidak disuruh bertaubat? Bagaimana Islam menyuruh dalam saat-saat kematian? Dia dalam mana-mana pun kitab hadis dia tak perintah kita suruh kata taubatlah. Kata orang yang nak mati. Yang adanya, hendaklah Nabi kata, hendaklah kau ajar akan orang ini dengan la ilaha illallah. Tak, lakinu mautakum la ilaha illallah. Hendaklah kau ajar orang yang nak mati di kalangan kamu, maknanya orang nazak, la ilaha illallah. Eh? Nabi tak suruh ajar taubat. Dah taubat lagu mana? Taubat ulama sebut juga. Dan sunatlah bagi mereka. Dan sunat bagi kita memperbanyakkan taubat. Istimewa pula jika bagi mereka yang berasa dekat dengan kematian. Tak? Maknanya dalam perintah taubat ni kena atas diri sendiri. Bukan orang tu lu pesan. Dah kalau kita nak pesan agak, tak ada masalah. Kita pergi ke orang sakit, kita kata bertaubatlah daripada segala dosa. Salah tak? Salah. Dan Nabi suruh tak? Suruh gitu. Dah kalau kita buat, tak salah. Pasal kali itu baik juga. Nak? Dah kuat sekalinya, la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal masa taubat tu adalah tugas masing-masing. Nah, masa segar ni kita bertaubat dah, apatah lagi dekat dengan masa kita nak balik. Bukalah mana-mana kitab fiqh babul janazah, kitab berjanazah, cerita bab taubat dulu. Taklah kita memperbanyakkan taubat, kita pula bagi mereka yang kedatangan sakit. Orang sakit. Nah, jadi atas kerja masing-masing kita bertaubat. Lepas tu bila dah tak larat dah, orang mari peringat kalimah la ilaha illallah. Kalimah yang menjamin seseorang itu masuk dalam syurga juga akhirnya. Belajar sifat 20 masihnya dalam ngapa lagi. Tapi jarang-jarang je. Gua ni pula. Mana jarang-jarang ingat ke? Gua ni jarang-jarang ngapa? Apakah amalan yang lain tak sah? Tak ada orang kata orang tak ingat sifat 20 amalan lain tak sah. Tak ada orang kata. Tak. Itu orang Melayu je. Ulama-ulama ni dia pilih. Daripada beberapa banyak mana sifat Allah, sifat-sifat kamalat. 20 sifat ni dipilih oleh ulama, bukan ditetapkan oleh Quran dan hadis. Dengan ijtihad ulama, sekurang-kurangnya terkenal 20 sifat ni, maka membawakan kita kepada keimanan yakin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ni belajar bukan nak hafal. Tak ada pun orang kata wajib hafal, tak ada. Dah kalau hafal boleh lah kita boleh sebut nama Allah, kita boleh ingat dalam hati. Tapi tak ada hadis yang kata suruh hafal. Ulama kata suruh faham, bukan suruh hafal. Dah hafal tak apa, dah kalau hafal boleh. Jadi sifat 20 ni nak faham. Bila kita faham Allah ni yang kuasa, maka kita tak ada kuasa lah. Bila kita faham dah Allah ni yang berkehendak, kehendak kita tak boleh mengatasi kehendak Allah, maka kita tak gaduh lah kalau tak berjaya lagi. Maka kita taklah rusing sangat kalau berlaku kematian. Pasal apa Tuhan segala-galanya? Ha tu, nak hak tu. Situ nak. Bukan apa, apa ada. Wujud kidam bakok mukola patuhu lil hawadi. Nah, qiyamuhu binafsi. Wadanya kudak gerak sama bahasa kalah hayat ilmu. Habis pada 20 tih, ulang juga apa buih nak uluk. Nah, lepas tu time berobat, caya kereta bomoh. Ha, nak ambil apa? Nah, Nak jemurang orang naik nambah dia naik kapal raya. Tiap tu. Tidak apa. Jadi amalan, tak ada pun seorang lama suruh apa. Dah kalau apa, Allah jamilah boleh apa dalam sifat-sifat Tuhan. Tak, dia gitu. Terima amalan lain. Tak susah. Ya tak terima amalan lainnya orang tak beriman. Dah apa dah orang tak beriman. Neh. Lepas dosa jika tinggal apakah lepas dosa jika tinggal amalan maksiat kerana orang. Dia kata dia pakai tudung kerana orang. Dia gini. Mula-mula dibenarkan kerana lain. Tapi tak boleh sokmo-sokmo. Tu yang sebenar. Rahsia dia. Kita nak tutup, katakan contoh ni tutup aurat. Tutup aurat ni wajib. Satu perintah dalam agama. Mula-mula kita tutup kerana orang, tak apa lagi. Kerana kita berzina. Baik dia tutup, biarlah kerana orang pun baik tutup juga. Ada kelebihan juga. Tapi janganlah kekal kerana orang. Belang-belang mengaji, belang-belang dengar, tak kena dah aku kerana orang, tak lah dah. Kerana Allah lillahi rabbil alamin. Dulu mengaji, kerana malu ke ayah tok tua, duk suruh ajak pergi sangat. Dulu semayang, malu ke menatu. Tak apa, mula-mula. Lepas tu jangan kekal lah niat lagu tu. Biarlah inna salati wa nusuki mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak. Kau ajar lah jadi jamin. Dulu tak. Kerana gini, kerana gitu, kerana gini. Dulu mari, kerana nak menunjuk korang rajin ngaji. Jadi kita buang lah benda gitu. Dulu ngajar nak suruh orang kau kata hebat gini-gini. Mari je lah hati setan. Tak. Kita pun tukar lah. Tolok. Dia bukan senang jadi jamin lalu. Tak. Nyak kuih kek tu kita ubuh tepung tu perak jadi kek lalu siap dengan bunga-bunga raya ada. Ada. Dia makan masa kau. Dia nak. Dia gitu dulu, gini dulu, gitu dulu baru comel. Tak? Macam kerja apa pun dia memang tak balik dulu. Nak jadi pala tukang. Ngikut orang dulu. Jadi pala tukang dulu. Tidak pandang tukang, dia pergi beli tukur, beli gaji. Tak? Tukur Stanley beli. 400 yang setiap. Tak? Beli gaji hijau cak naga dua kali tarik putus meja beliak gajah ni lepas tu jadi balik tukang dah jim aku tak boleh tak ikut orang tu orang kata Allah kayu lah hak pak-pak lah pak-pak orang ni pulak hak tu dulu dia bahar dua-dua balik tukang lacau balik dulu piung kat ngepala Nak pergi ke RM50 sebulan tu, sehari gaji. Tak boleh tu. RM27.50 tu. Kalau mari awal. Kalau mari lewat ke 10, RM24.00. Gaji. Tak. Ingat tak anda tu, beli kayu panjang tu, pakai tarik lekat tu, seming dinding. Tak boleh. Atur bata lu. Getang tali lu. Gaul seming lu. Akut barang lu. Lama-lama jamur sodek. Bah sodek, kayu panjang. Nah, barulah boleh jadi. Kita itu tak. Mula-mula kita belajar, mula-mula dengar, mula beramal banyak. Hak cedera. Nah, hak cedera. Lama-lama kau kemah. Itu sahaja. Apa hukum jika menghina kekurangan diri orang lain? Jika hina kekurangan diri sendiri, macam mana pula hukum? Dia tanya. Hina kekurangan orang diri orang lain. Tengok keadaan, tengok tujuan. Al-umuru bimakosidiha. Kita hina ke orang tu kerana nak memerang sampai mata, nak menjatuhkan dia saja. Saja-saja. Nafsu dah boleh. Bapa yang menghina dia sangat-sangat dia ni, pasal dia hina Nabi. Itu lain pula. Dia ada sahabat. Dia ada tujuan. Tengok tujuan. Nak? Marah ke orang saja-saja tak ada sahabat. Waduh. Marah ke orang kerana ada sahabat. Tengok sahabat pula. Sahabat nafsu. Dah boleh. Sahabat akhirat boleh. Bapa yang marah kan dah berjudi? Tak apa. Bapa yang marah kan ni? Siapa yang marah-marah muka-muka ni nak marah? Hitam ucok. Tu lain tu nafsu. Kau cok sudah pergi kedai tak? Nah. Nak bandar basi. Toko-toko kat ni kona kat ni buku kat ni siku kat ni dia agama. Sekali dua dengar tak jadi banyak dengar. Banyak ustaz, banyak tok guru. Banyak benda masuk di telinga kita. Lama-lama kita bijak lah jadi. Faham? Bukan jadi teru, jadi bijak. Erti. Nak erti je. Menurut dia tak erti, dia bengong. Jadi tengok, Pak. Kadang-kadang marah tu dicela. kadang-kadang disuruh, kadang-kadang haram marah, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Dalam peperangan wajib marah musuh. Dak Allah cikeng musuh. Nah, suka musuh tengok. Musuh mari nak tembak kita, ha, suka. Ha, dak lawas sikit pun. Dak leh, dia kena kena marah, kena tetap kena apa? Macam sahabat-sahabat Nabi, macam lima lapor duduk di medan perang. Nah, ha, dengar orang lain, dengar baik ni jiran-jiran. Nah. Ha. Jika hina kekurangan diri sendiri, macam mana pula jangan kait dengan takdir. Kalau nak hina, nak hina, inilah kesilapan diri. Tapi jangan kait, jangan aku tak pakar, ha, miskin, ha, dia tu miskin, Tuhan beri. Jangan aku, ha, banyaknya tak pakar. Pasal apa? Buat dosa, ha, tu lain, tak apa. Pasal kita terbang. Hak miskin bukan kita terbang. Kita terbang nak suruh senang, jadi miskin juga. Jadi hak Tuhan pilih, kita pergi kutuk hak miskin kita ni. Tak boleh. Nak? Ha, kena pandang. Ha, contohnya miskin, ha, dia dah contoh lemah. Saya ni lemah sikit. Ha, tak apa kata gitu. Nak? Ha. Dok rok cetong. Ha. Dok rok cetong. Eh? Tengok kalau tepat, ada tepat boleh kata, ada tepat dah dia kata. Ha. Dok kalau kat orang ngajar, ngajar dia lain sikit. Dipanggil medan taklim. Majlis taklim dia lain. Dalam majlis ngajar, majlis ceramah, dia boleh kata. Dia lebih sikit. Faham? Ha. Dia boleh kata. Tapi pilih lah kata tu. Jangan parut-parut sangat. Tapi dia lain. Eh? Pasal apa? Tujuan sebagai tazkirah. Ataupun targhib wa tarhib. Nak menakutkan orang. Nak? Ha. Benda dah macam mana? Nak? Papa nak tough peka. Memang belum dok dengar. Ha, tak apa. Ada tujuan. Nak? Ha. Lepas tu kalau orang ngajar makan-makan, luar pun dek. Eh, slow eh. Cakap slow. Biasa. Dalam ngajar orang ceramah. Wah, wah, wah, maruh. Tak, luar boleh. Jangan luar macam rimah. Dalam ngajar selut. Ha? Tak boleh ni haram. Ha? Luar. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tak boleh gitu. Dah? Tengok keadaan. Dok comel, tak boleh. Kalau batal tu buat, tak boleh kata. Kata gua ni, kata cara khusus ya. Kata umum tak apa. Faham tak umum? Umum ni tak tunjuk orang ni lah. Kata umum. Tak? Ha, kita ni tengok muka dah dak comel. Perangai pula uduh. Ha, dak apa kata gitu. Dak. Ha. Neh, jangan kata oh, anak lijah seorang dak comel uduh lah ke. Ha, tu haram kata gitu. Ha, tu libat individu pula. Jadi kena pandai. Tak. Dak gua ni ginilah senang. Kalau kita dak reti, kita diam dah. Tak. Kalau kita reti, kita bercakap. La yang bagi lil alimi ayaskuta, tidak saugir bagi orang yang mengetahui bahawa diam. Kama yang bagi lil jahili, kama sebagaimana yang lazim ataupun yang mesti atau orang yang jahil, iaitulah diam. Orang jahil dia kena diam, orang alim dia kena bercakap. Masa dia reti, kona pun kena mu. Ha, dah jahil nak buat tu tak jadi tu, dia gitu. Nah, macam tukar ni, ya. Dia boleh select kat mana. Tak kena kat ni pasang fitu dia. Buat kat ni pula. Dia pusing kat ni, pusing kat ni. Masuk oleh-oleh ada. Kita ada anda nak pasang. Cabut api fitu rumah orang. Nak kebaik buat anda. Tak jadi. Tak? Ha, jadi kita, kalau jenis jahil, diam. Diam lah. Diam. Tak rugi diam. Orang tak kata komang lah. Mana diam, komang. Tak ada. Tak? Cakap abad dunia dah. Abad khairat dah kita tak uti. Hukum akang. Ha. Jadi ni balik orang alim diam. Diam. Tak ngajar. Orang jahil ngajar. Wah, wah, wah. Kedah kopi. Aku kata, aku rasa haram. Aku kata, eh, dah haram mana benda gini awak? Gitu pula. Awak jahil. Nak? Pak Alin dia. Baru jual tanah. 200 ribu senyap. Dia uru. Ha? Ha. Jadi, kena tengok-tengok lah. Ni benda ni. Tak ada tak. Salah atau tidak kalau isteri mencuri duit suami. Ha. Ni rapuan lah ni. Sebab suami kedekut. Haa. Padang muka kan lelaki. Kita masuk belah orang puang. Untuk bagi duit kepada isteri. Duit yang saya curi itu disimpan untuk pergi ke Mekah tunai haji. Haa. Pagok dah ni. Selepas cuci curi duit, isteri minta halal dengan suami dan suami halalkan. Haa. Pandai juga dia konan. Yang dia zakat mah tahun lepas sudah bayar. Jika tahun ni mah saya tolak tidak bertambah dan berkurang, tak payah bayar zakat, betul atau tidak? Ini ada khilaf ulama. Suami saya sangat kedekut dan tak pernah bayar zakat pula dah. Sedangkan duit dia banyak, saya suruh dia bayar zakat tapi dia buat tak tahu dan kata tak ada duit. Apa nak buat, Ustaz? Ha. Yang mengingin nikah dengan dia pun suruh. Boleh tak saya tolong keluarkan zakat untuk suami saya tanpa dia tahu? Ha. Baik. Isteri curi untuk pergi ke Mekah tak boleh. Boleh? Ha. Curi ni untuk keperluan hajat je boleh. Bila boleh curi keperluan hajat? Bila suami ada duit dan tak mau bagi atau buat payah. Benda hajat ke, benda yang tak dapat tidak mesti. Neh, kalau rumah atap pecah, nak tukar atap. Pasal atap tak ada lagi, kena hujan, kena panas. Dia panggil benda hajat. Neh, kapek bukan benda hajat lah. Pasal tak ada kapek pun boleh tidur. Neh, papan latar patah sekeping kalau tak boleh, jodoh anak jatuh tanah. Benda hajat boleh curi peti suami kalau suri beki, tak beki. Cak rumah bukan hajat. Dok cak pun tak ada masalah dah. Benda lagi. Alat-alat nak masuk pinggan makuk, barang hajat. Susu anak, bayar sekolah, biaya air, sewa rumah, benda perlu. Minta tak beri. Viti ada tak beri, boleh curi. Tapi curi kalau katakan nak beli susu RM30, curi ke RM50, wajib balik RM20. Jangan kita cing pula. Tak, 20 senyap lagi. Tak boleh. Ha, curi betul boleh curi. Syarat, dua syarat. Pertama, benda hajat. Yang, tiga syarat. Pertama, benda tu memang perlu. Yang kedua, suami tak bagi. Yang ketiga, kena pulang balik. Barang hak lebih daripada hajat. Leh? Ha, boleh curi. Ha. Hak ni curi lagi ke Mekah ni. Nak, dia tengok piti suami banyak. 3-4 ribu, bahan tu. Nyak. Dia tengok ada 1,000 lebih, bahan 150. Nyak. Nak. Ha. Lama-lama 12,000 boleh. Awak pergi ke Mekah. Neh. Ha. Suami dia pun dah tak ada apa-apa lah. Suami nak tahu lah di mana. Di lapangan terbang tu. Neh. Dah suami tak pergi, ada piti. Neh. Dah nak suami, ajar nak taruh kau dapat dah cukup dengan belanja kita. Dah dia dah sedar hilang. Kalau sepatutnya dia boleh pergi tu, bini dia boleh pergi. Tak. Ha, ni katung kan. Siapa nak salang suami dia kata gini, bahannya sebenarnya saya curi piti abang untuk Ipung nak pergi ke Mekah. Nak abang halal lah. Nah. Ha. Suami dia kata kalau gitu tak apalah, saya halal lah. Ha, tak apa. Pasal apa sama, tapi hukumnya haram. Mula-mula curi pasal tujuan nak pergi ke Mekah, haram curi. Nak, dan dia kena taubat kepada Allah. Halal daripada suami, taubat kepada Allah. Nak, pasal barang haram. Ha. Tapi kalau suami mati dulu balik awal, 8,000. Nak, 10,000 lagi ke Mekah dah. Ha? Ha, di kabar ketuk laki dia yang sebenarnya saya curi piti abang ni 14,000. Suami dia, ha tu sebok lalu. Ha, uruk-uruk dada dua kali dah ambil bisnya, belalok. Ha, berat nanang untuk bini ke ni. Dah lah curi kerana dia pula mati dulu untuk lelaki. Nak? Ha. Zakat kita tahun lepas RM4,000 keluar dah. Kata kang. Tak? Pertamanya. Ha? Ha, 200 ya katakan lah. Tahun ni harta banyak tu juga. Kena keluar juga. Ya. Tengah pendapat mengatakan kena keluar juga. 200 ya juga. Dah? Keluar RM200 lagi. Ha. Satu kau kata tak kena. Pasal dia tak beranjak. Dia tak tambah. Jadi ikut pandai lah nak tengok mana-mana pun. Nak? Ha. Suami tak keluar zakat. Haram lah. Terlupa lain. Diperingatkan oleh isteri sunat. Bila diperingat, tamu keluar juga. Sayang harta zakat. Maka orang puan dia nak tolong curi keluar zakat. Tak boleh. Tak boleh. Nasihat akhirnya suruh keluar. Kita nak tolong niat. Tak boleh. Nah, tapi kalau pemimpin boleh, pemerintah. Nah, pemerintah negeri Terengganu ni tahu dia ni suami tak keluar zakat, boleh rapah kodoh mana tak keluar zakat. Boleh. Nah, dia ulul amri ya tu. Ulul amri boleh paksa. Nah. Ha. Macam dia kodi juga, kodi yang dilantik, dia boleh batalkan pernikahan orang lain. Kita ni tak boleh, dia aling pun tak boleh batal. Nah. Ha, dia kita jadi kuasa pemerintah, dia boleh rapah. Kira-kira RM8,000 dah keluar zakat. Tarik RM8,000 harga dia. Isteri, isteri tak. Mesti nasihat. Nak keluar dah siapa nak niat? Bang, niat kali bang kita keluar zakat. Zakat ni pula. Zakat abang lah, saya nak tolong keluar. Mengamuk pula kawan tu. Nak, nasihat sama-sama lah. Tak keluar juga, susah dia lah. Nak, susah dia lah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa kina azaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.